Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, rasa syukur kita panjatkan kepadanya atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang ia berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk bisa menjalankan berbagai macam amalan ibadah-ibadah yang bermanfaat, ibadah-ibadah yang salehah, yang kita harapkan kebaikannya di hari perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat padanya harta maupun anak laki-laki. Yang akan bermanfaat bagi seseorang adalah manakala seseorang datang kepada Allah, berjumpa dengan Allah, dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 42 hadis yang ditulis oleh salah satu imam besar dari mazhab Syafi'i. Beliaulah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, yang dikenal dengan sebutan Al-Imamun Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita sampai pada pertemuan sebelumnya pada hadis yang ke-40, dan walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan lafaz-lafaz yang ada pada hadis tersebut. Maka berikutnya insyaallah taala kita masuk pada hadis yang ke-41 yang disebutkan oleh beliau. Qala al-hadithul hadi wal arbaun, penulis berkata hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktu bihi. Hadithun sahih ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Dari sahabat yang mulia Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibnul As, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang kalian beriman dengan keimanan yang sempurna, hatta yakuna hawahu, hingga hawa nafsunya itu menjadi taba'an lima jiktu bihi, menjadi sesuatu yang mengikuti apa yang aku bawa dari syariat, dari sunnah. Hadisnya dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang mulia ini tidak disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi siapa yang meriwayatkannya. Tatkala kita teliti, tatkala kita membaca referensi-referensi yang lain, maka kita mendapati bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di antaranya. Begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai hadis yang sahih pada hadis ini, beliau dikritik oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam pensahihan hadis ini, di mana manakala hadis ini dibahas secara sanad, dibahas secara mata rantai hadisnya, sanadnya didapati di sana ada beberapa rawi-rawi yang lemah yang dengannya tidak bisa disahihkan sebuah hadis. Namun karena kandungan hadis ini semakna dengan ayat Al-Qur'anul Karim yang ada pada surah An-Nisa 65, maka Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau memberikan hukum hasan. Secara sanadnya memang dhaif, tapi karena kandungannya sesuai dengan isi Al-Qur'an, maka hadisnya dihasankan. Dan hasan adalah hadis yang baik secara derajat, di bawahnya hadis sahih, di atasnya hadis dhaif yang bisa diamalkan isi kandungannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang benar wallahu a'lam bisawab, hadis ini adalah hadis yang hasan. Secara sanadnya adalah lemah, namun secara isinya bisa diamalkan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya yang mulia ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah salah seorang kalian beriman dengan keimanan yang sempurna hingga hawa nafsunya menjadi mengikuti apa yang aku bawa dari agama dan syariat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan membahas beberapa pembahasan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah pembahasan tentang sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang kalian beriman. Nabi alaihi salatu wasalam menafikan keimanan dari orang yang hawa nafsunya tidak mengikuti ajaran beliau, tidak mengikuti agama dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dibahas oleh para ulama, apakah maknanya tidak beriman di sini berarti kafir? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalimat-kalimat dalam hadis la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu, tidaklah beriman orang yang seperti ini, tidaklah beriman orang yang berbuat seperti ini, ini sering kita jumpai di dalam hadis. Namun secara makna tidak bisa kita pukul rata. Tidak semua orang yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak beriman lantas dia kafir. Contohnya, selain hadis ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yu'minu, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu melakukan perzinahan dalam keadaan dia beriman. Berarti orang yang berzina tidak beriman. Apakah berarti orang yang berzina itu kafir? Begitu pula Nabi menyatakan, la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri tatkala mencuri dia itu adalah orang yang beriman. Berarti orang yang mencuri dinyatakan sebagai orang yang tidak beriman. Dan banyak lagi lafaz-lafaz hadis yang lain di mana Nabi SAW menafikan keimanan dari seseorang yang melakukan sebuah pelanggaran syariat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlus sunnati wal jama'ah mengikuti salaf mereka, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, dalam bab ini mereka merinci. Tidak semua orang yang dinyatakan tidak beriman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia orang yang nol keimanannya dan bisa dinyatakan kafir. Ada kalanya orang yang dikatakan tidak beriman memang kafir, tapi ada kalanya orang yang dinyatakan tidak beriman maksudnya adalah tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya la yu'min, tidak beriman, berarti ada sebuah celah besar pada iman yang ada pada kalbunya sehingga dia tidak menjadi seorang mukmin yang sempurna. Tuh. Beda seperti pendapatnya mereka Khawarij. Mereka para teroris, para pemberontak yang sudah muncul sejak masa sahabat radhiyallahu anhum. Begitu pula kaum Mu'tazilah dengan berbagai macam siktenya, di mana di antara penyimpangan mereka karena salah kaprah di dalam memahami hadis-hadis yang semisal ini, mereka menyatakan bahwasanya setiap pelaku dosa besar adalah kafir, yang halal darahnya boleh dibunuh, halal hartanya boleh dirampas. Wallahul musta'an. Sehingga menurut mereka, menurut Khawarij, pezina adalah kafir, yang halal untuk dibunuh. Pencuri adalah kafir, yang halal untuk dibunuh. Semua pelaku-pelaku dosa besar menurut orang-orang Khawarij, yang sampai sekarang pemikiran seperti ini masih ada, mereka nyatakan adalah kafir. Adapun Mu'tazilah, Mu'tazilah adalah sekte yang besar, juga di masa lampau sampai sekarang masih ada dalam beberapa pemikiran-pemikirannya, meskipun tidak semua orang terang-terangan menyatakan dirinya Mu'tazilah, mereka menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar di dunia dia tidak mukmin, tidak kafir. Dia berada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dia tidak beriman dan juga tidak kafir. Tapi nanti tatkala di akhirat mereka kekal di neraka. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini adalah karena kurangnya pemahaman mereka tentang sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang semisal ini. Mereka menyangka bahwasanya tatkala Nabi menafikan keimanan dari seorang yang berbuat dosa tertentu, berarti iman yang dinafikanlah iman secara mutlak keseluruhan yang menyebabkan orang yang kehilangan iman mutlak tersebut menjadi kafir. Nah, ini diperhatikan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga yang perlu diingat pada pembahasan hadis yang semisal ini, termasuk hadis yang ada bersama kita, bahwasanya penafian keimanan dari seorang yang melakukan dosa-dosa tertentu tidak mesti penafian iman tersebut menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Ya. Orang yang hawa nafsunya tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga tidak lantas langsung bisa dinyatakan sebagai kafir. Nah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di sini adalah tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Berarti ada celah besar pada iman yang ada pada kalbunya sehingga sampai-sampai dinyatakan tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini makna terkait dengan iman yang dinafikan oleh Nabi alaihi salat wasalam dalam hadis ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. La yu'minu ahadukum. Tidaklah salah seorang kalian beriman dengan keimanan yang sempurna hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, mengikuti sunnahku, mengikuti ajaranku. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, ada peringatan bagi kita akan wajibnya kita mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya tanpa tawar-menawar, tanpa adanya diskusi terlebih dahulu. Selama tuntunan itu dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka sikap seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Dalam perkara akidahkah dia, dalam perkara ibadahkah dia, dalam perkara akhlakkah dia, sampai hatta dalam masalah berpenampilankah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan sebuah bimbingan, maka seorang mukmin dituntut untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan taat dan mewujudkan apa yang menjadi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan hal ini semakna dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya pada surah An-Nisa yang ke-65 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Azza wa Jalla, "Dan tidaklah demi Rabbmu mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim pada apa yang mereka perselisihkan. Kemudian hendaknya mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka ada rasa berat terhadap apa yang engkau putuskan, dan hendaknya mereka berserah diri dengan sebaik-baiknya kepada keputusanmu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang mulia ini di dalamnya ada makna yang begitu jelas, makna yang begitu terang. Bahwasanya manakala ada syajar, ada perselisihan dalam perkara agama, ada fulan yang bilang A, ada alan yang bilang B dalam satu masalah, maka solusinya hanya satu untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Apakah fulan yang berkata A, apakah fulan yang berkata B, apakah alan yang berkata C, untuk menentukan siapa yang benar, solusinya hanya satu, yaitu yuhaqqimuka fima syajara bainahum, dengan kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkaranya. Kalau Nabi SAW masih hidup, maka diarahkan perselisihan tersebut kepada beliau secara langsung. Namun tatkala beliau wafat, maka bukan artinya cara untuk kita memutuskan perkara melalui Rasul SAW itu terputus. Setelah Nabi SAW wafat, maka mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada beliau adalah mengembalikan kepada sunnah beliau, ajaran beliau, tuntunan yang telah beliau tuntunkan secara sempurna, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat ini di atas putih yang terang benderang malamnya seperti siangnya. Tuntunan beliau telah beliau tuntunkan dengan sempurna, bimbingan beliau telah beliau sebutkan dengan sempurna. Taraktukum alal bayda lailiha kanahariha la yazihu anha illa halik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku telah tinggalkan kalian di atas perkara yang putih. Sunnah ini dinyatakan sebagai bayda, perkara yang putih. Malamnya seperti siangnya, jelas, gamblang, terang. La yazihu anha illa halik. Tidak ada orang yang berusaha menyimpang dari sunnah. Tidak ada orang yang berusaha menyimpang dari garis putih tadi, melainkan dia akan binasa. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada setiap perkara yang diperselisihkan oleh umat Islam dalam urusan agama mereka. Solusi untuk mencari yang benar dan yang benar untuk kita ikuti adalah dengan mencari solusinya dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadisnya, karena begitu lengkap, begitu jelas bimbingan-bimbingan yang telah beliau bimbingkan kepada kita umat manusia sampai beliau nyatakan sunnah beliau itu sebagai sesuatu yang putih malamnya seperti siangnya, terang benderang. Begitu pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Ahzab yang ke-36. Juga dalam ayat ini ada keterangan bagi kita untuk berserah diri, pasrah terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tanpa tawar-menawar. Kalau sudah ada bimbingan, sudah ada arahan dan tuntunan, maka tidak perlu dan tidak boleh kita mencari-cari alasan untuk keluar dari tuntunan tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang beriman yang laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara kemudian mereka mencari-cari pilihan dalam urusan mereka, memilah, memilih mana hadis yang sesuai dengan hawa nafsunya dia ambil, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia tinggalkan, mana ayat yang sesuai dengan keinginannya dia ambil, yang tidak sesuai dengan keinginannya dia tinggalkan. Dia mengutamakan khiyarah, pilihan-pilihan, padahal Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah memutuskan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dalam perkara syariat, dalam perkara agama, tugas kita sebagai hamba adalah mengikuti apa yang telah dituntunkan, mengikuti apa yang telah diputuskan, mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Tak perlu kita menambah-nambah, tak perlu kita mengurang-urangi. Praktekkan apa yang telah dibimbingkan, maka engkau akan seakan selamat. Demikianlah apa yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti saja apa yang sudah ada. Jangan mengadakan perkara-perkara baru yang lain. Sungguh kalian telah dicukupi dengan bimbingan yang datang kepada beliau, yang datang kepada kalian dari beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyebutkan sebuah nasihat untuk kita semuanya di dalam mempraktekkan agama ini, terlebih dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh umat muslim. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, mana yang kita ambil? Kata Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, "Annahu yajibu 'alal insani an yastadilla awalan thumma yahkumu thaniyan." Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap insan untuk dia berdalil dulu baru menghukumi sesuatu. Jangan kebalik. La an yahkum thumma yastadil, kata beliau. Jangan seseorang itu memutuskan hukum dulu baru cari dalil. Itu kebalik. Dalam perkara agama, kita cari dalil, baru kita hukumi. Karena hukum yang akan kita terapkan, hukum yang akan kita amalkan adalah hukum yang harus mengikuti dalil yang sudah ada, Al-Quran wa Sunnah. Nah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bima'na, annaka idza aradta hukman fil aqaidi aw fil jawarihi fastadilla awalan tumahkum. Maknanya adalah apabila engkau ingin menghukumi suatu perkara dalam perkara akidahkah, atau dalam perkara amalankah, atau dalam perkara-perkara yang lain, cari dalilnya dulu, baru berikan hukum. Jangan kebalik, mengamalkan amalannya dulu, baru cari dalil. Allahul musta'an. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. amma antahkum thumma tastadil fahadha ya'ni annaka ja'altal matbu'a tabi'an. Adapun tatkala engkau menghukumi sesuatu dulu baru mencari dalilnya, maka berarti engkau telah membalik sesuatu yang tidak boleh dibalik. Kamu jadikan sesuatu yang harusnya mengikut, kamu jadikan sebagai sesuatu yang diikuti. Nah, dalam semua perkara agama beliau sebutkan, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam semua urusan-urusan agama, yang menjadi kewajiban bagi kita adalah mencari dalil baru mengamalkan. Apabila suatu perkara ada dalilnya, ayo kita lakukan, kita ramaikan, kita semarakkan dalam urusan agama. Tapi kalau kita dapati ada sebuah amalan, kita cari dalilnya, tidak ada. Kita cari bimbingannya, tuntunannya, sunnahnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada. Maka seramai apapun orang meramaikannya, kita sebagai orang yang berusaha meniti jejak bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, maka hendaknya tidak ikut-ikutan dalam perkara tersebut yang diatasnamakan agama, dihukumi sebagai salah satu bagian daripada agama, tapi tidak ada dalilnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, karena ini sabda Nabi yang sedang kita bahas ini sallallahu alaihi wasallam, termasuk ciri keimanan seseorang yang sempurna, yang baik adalah manakala hawa nafsunya, keinginannya itu selalu mencocoki apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, keinginan untuk beribadah, keinginan untuk beribadahnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Keinginan untuk sholatnya harus sholat yang sesuai dengan sholat yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga dalam perkara-perkara yang lainnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, juga di dalam hadis ini, untuk kita menjadikan hawa nafsu kita sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka diantara konsekuensinya adalah untuk kita mencintai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya cintai, dan kita membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Jangan sampai juga terbalik. Hawa nafsu kita mencintai apa yang Allah dan Rasulnya benci. Na'udzubillah. Atau sebaliknya. Hawa nafsu kita membenci apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya cintai. Ini bukan konsekuensi keimanan. Manakala seorang melakukannya, membalik rasa cintanya, dia cinta terhadap sesuatu yang dibenci oleh Rasul alaihi salatu wassalam, atau dia membenci apa yang dicinta oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia berada dalam mara bahaya yang begitu besar. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam surah Muhammad yang ke-9, dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Hal itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah pun gugurkan amalan-amalan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu berbahaya. Manakala seorang tidak suka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ada rasa benci pada dirinya terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, dan apa yang Allah turunkan itu ada dua, Al-Qur'an dan wahyu yang ia wahyukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan Rasul sabdakan dalam bentuk hadis, ini juga apa yang Allah turunkan. Orang-orang yang membenci apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, maka Allah akan gugurkan amalan-amalan mereka. Begitu berbahaya. Begitu pula Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat yang ke-28, dzalika biannahum muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Mereka telah mengikuti apa yang membuat Allah murka dan membenci apa yang membuat Allah ridha, mereka pun Allah gugurkan amalan-amalannya. Berbahaya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjadikan hawa nafsu kita sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka cintai apa yang beliau cintai, apa yang beliau bawa, apa yang beliau bimbingkan, apa yang beliau tuntunkan, dan benci apa yang beliau benci, yang beliau larang, yang beliau memperingatkan kita darinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan terbalik. Nabi alaihi salatu wasalam contohnya melarang kita untuk salat menghadap ke kuburan. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian salat menghadap ke arah kuburan. Jangan kalian duduk di atas kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, berarti beliau membenci sesuatu tersebut. Beliau membencinya karena Allah Subhanahu wa taala benci. Kemudian ada orang-orang yang fikirannya terbalik. Sholat di depan kuburan bisa khusyuk, tapi sholat di masjid tidak bisa khusyuk. Sholat di kuburan, sholat di masjid yang ada kuburannya, begitu tenang, begitu senang, meskipun tempatnya jauh, dia datangi. Tapi masjid yang tidak ada kuburannya, yang ada di dekat rumahnya, tidak pernah dia hadiri untuk sholat lima waktu. Kemudian dia cinta, dia mengaku sebagai pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pantas orang yang semisal ini mengaku-ngaku sebagai pencinta Rasul Alaihi Salatu Wasallam? Padahal apa yang ia cintai, apa yang ia minati adalah sesuatu yang dibenci oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam contohnya, beliau melarang sebelum beliau wafat, di antara wasiat-wasiat terakhir yang beliau sampaikan adalah la'anallahul yahud la'anallahul yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat kepada mereka Yahudi dan Nasara karena perbuatan mereka yang begitu buruk. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ada nabi yang wafat, dikuburkan, diagungkan kuburannya, dibangun di atasnya masjid, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tempat tersebut dengan menghadap kepada kuburan nabi yang mereka agungkan. Nabi SAW membenci ini. Sampai beliau pesankan di akhir hayat beliau, jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai tempat yang diramaikan, tempat yang dikeramatkan. Sampai Nabi juga berdoa dalam riwayat, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi gemarnya, minatnya, sukanya adalah terhadap perkara yang dibenci oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini. Ada orang soleh yang wafat, di keramatkan kuburannya, diagungkan, di Allahul Musta'an. Apakah pantas yang semisal ini dinyatakan sebagai pecinta Rasul alaihi salatu wassalam? Apakah dia memang lebih pantas untuk dinyatakan sebagai pengkhianatnya Rasul alaihi salatu wassalam? Ini dalam perkara akidah, dalam perkara yang paling penting, dalam perkara yang paling urgent. Sikap terhadap kuburan, di mana Nabi alaihi salatu wassalam mentuntunkan kepada kita untuk menghormati kuburan, tidak melangkahinya, tidak mendudukinya. Kalau masuk kuburan mendoakan para penghuni kubur, ini termasuk hormat kita. Bahkan kita diperintahkan untuk berziarah ke kuburan-kuburan kaum muslimin, mendoakan ampunan bagi mereka, bukan meminta kepada mereka. Ziarah kita kepada kuburan, ziarah kita ke kuburan-kuburan adalah untuk mendoakan kaum muslimin yang ada di sana, sambil kita merenung, mengingat mati. Seberhasil apapun aku di dunia, tempatku adalah seperti tempatnya mereka yang telah mendahuluiku. Zurul kubur, fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, sekarang ziarahilah kuburan-kuburan yang ada, karena berziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memerintahkan kita ziarah kubur dengan menyebutkan hikmahnya, karena ziarah kubur bisa mengingatkan kita kepada mati. Beliau bukan memerintahkan kita berziarah kubur kemudian bertaqarrub kepada mayit yang telah dikubur, yang kuburannya diagungkan, kuburannya diselambui, kuburannya dinyalakan rentera di sana, kuburannya dibangun di atasnya bangunan, ditawafin. Allahul musta'an. Ziarah kubur yang diingat adalah dunia. Supaya saya selamat dari ini dan itu, supaya saya tidak terkena bala ini dan itu, supaya perkara-perkara dunia yang dia idam-idamkan untuk dia panjatkan di hadapan kuburan tadi. Padahal tatkala seorang berziarah kubur, Nabi alaihi salatu wassalam menuntunkan untuk ingat mati, bukan ingat hidup. Ada orang-orang yang semisal itu, mengaku sebagai pecinta Rasul alaihi salatu wassalam, tapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan dalam perkara akidah pun tidak sesuai. Yang semisal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus kita waspadai. Kata Abu Ya'qub An-Nahrujuri rahimahullah, kullu man idda'a mahabbat Allah wa lam yuwafiq Allah fi amrih fa da'wahu batilah wa kullu muhibbin laysa yakhafu Allah fa huwa maghrur. Kata beliau Abu Ya'qub An-Nahrujuri, setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak sesuai, tidak mencocoki perintah Allah, maka pengakuannya batil. Setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak takut kepada Allah, maka ini adalah orang yang tertipu. Berarti kalau memang seorang mengaku cinta kepada Allah, dia harus menjaga batasan-batasan Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan pembuktian terhadap rasa cinta kita kepada Allah azza wa jalla. Bahkan kata Imam Yahya bin Mu'ad rahimahullah, laisa bisadiqin man idda'a mahabbatallah wa lam yahfaz hududahu. Bukanlah orang yang jujur tatkala seorang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tidak menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang tidak jujur. Dia mengaku cinta tapi dia melampaui batasan-batasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Seperti tadi, Allah membatasi dalam masalah kuburan. Dihormati tapi tidak diagungkan. Tidak dihinakan tapi tidak dikeramatkan. Itu kuburan. Nah, kalau seorang jujur cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya dia jaga batasan-batasan ini. Dalam masalah kuburan, dia tidak berlebihan, ya, dia tidak lakukan hal-hal yang menyimpang dalam permasalahan kuburan. Dia bangun ini itu, dia tinggikan, dia lenterai, dia bangun bangunan di atasnya. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk keluar dari batasan yang telah Allah Azza wa Jalla bataskan. Dan kata Imam Yahya bin Mu'ad, tidak jujur orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak menjaga batasan-batasan Allah, berarti dia dusta. Dusta dalam pengakuannya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah salah seorang kalian beriman hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Al-mahabbatus sahihah taqtadil mutaba'ah wal muwafaqah fi hubbil mahbubat wa bughdil makruhat. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, rasa cinta yang benar ini akan membuat seorang mengikuti dan mencocoki dalam hal mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Jadi kalau seorang jujur cintanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka rasa cinta tersebut akan membawa dia untuk mengikuti, mencintai semua apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cintai dan membenci semua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam benci. Ikhwani fil rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullah bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu kala mereka berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inna nuhibbu rabbana hubban syadida. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, sesungguhnya kami mencintai Tuhan kami dengan kecintaan yang begitu besar. Mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jal, mengaku cinta kepada sesembahan mereka Allah Azza wa Jal. Fa'ahabballahu an yaj'ala lihubbihi alaman, maka Allah pun suka untuk menjadikan terhadap rasa cinta yang ada pada manusia kepadanya, ada padanya sebuah tanda. Kalau seorang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus menampakkan tanda ini pada dirinya agar rasa cinta tersebut adalah rasa cinta yang didasari dengan ketulusan dan kejujuran. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam adalah cara kita untuk membuktikan betapa jujurnya rasa cinta kita kepada Allah azza wajalla. Semakin kita baik di dalam mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, maka semakin kita membuktikan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun semakin berat rasa keinginan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu pula tidak terbuktikan dengan pembuktian yang kuat rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad untuk berkata dengan perkataan ini, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikutiku, kemudian berarti kalian mencintaiku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian untuk kalian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah balasan besar yang Allah persiapkan bagi mereka, orang-orang yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai muttaba', sosok yang diikuti, sosok yang bukan hanya diidolakan, dieluk-elukan, dipuji-puji, tapi diikuti dalam prakteknya. Diikuti dalam prakteknya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakidah? Dia berakidah dengan akidah yang sama. Dia berusaha untuk mempelajari bagaimana sih akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ikuti. Dalam perkara ibadah, dia juga berusaha menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok tauladan yang ditauladani, diikuti. Dia pelajari bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beribadah, bagaimana salat beliau, bagaimana puasa beliau, bagaimana berakhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia ikuti. orang-orang yang semisal ini ma'asyiral muslimin, maka dia sedang membuktikan dirinya bahwasanya dirinya benar-benar sebagai orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Manakala seorang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam teriwayatkan kepada kita dengan begitu lengkap dan sempurna, dan itu semuanya ternukil kepada kita dalam kitab-kitab hadis. Dan juga di antara yang ternukil kepada kita dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam adalah apa yang membekas pada diri murid-murid beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Sehingga tatkala seorang mengaku cinta kepada Allah, kemudian dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi sebuah keharusan pula baginya untuk mengikuti mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum dalam setiap urusan-urusan agama mereka, karena para sahabat adalah yang terbaik. Para sahabat adalah yang terbaik dalam mempraktikkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya para sahabatnya adalah laksana halnya bintang-bintang. Manakala bintang itu ada, maka manusia akan mendapatkan petunjuk arah yang tepat kemana mereka harus berjalan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa ashabi amanatun fi ummati, para sahabat-sahabatku itu kan nujumi fis sama, seperti bintang-bintang yang ada di langit, penjamin aman bagi umatku. Manakala umat beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha mencari juga, selain mencari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mencari bimbingan, arahan, petunjuk dari murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum warḍahum, dalam semua urusan perkara ibadah mereka, dalam perkara akidah maupun ibadah, niscaya mereka akan aman. Mereka akan selamat, mereka akan menjadi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang baik, menjadi seorang yang beriman dengan keimanan yang jujur, yang diharapkan kebaikan keimanan tersebut tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa bahas pada malam hari ini pada keterangan terhadap hadis yang ke-41. Nah, insyaallah taala di pertemuan berikutnya ada mungkin sedikit tambahan keterangan, kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-42, di mana hadis yang ke-42 ini adalah hadis yang terakhir dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih, yang alhamdulillah kitab ini sudah kita bahas mungkin hampir berapa tahun di masjid ini, 2018 ya. 2018. Sudah alhamdulillah dengan terpotongnya waktu pandemi. Nah, alhamdulillah di pertemuan berikutnya kita bisa masuk pada hadis yang terakhir, hadis yang ke-42, dan tidak ada yang mudah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya. Tidak ada pencapaian yang telah kita capai melainkan itu semuanya adalah bimbingan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus kita memohon kepadanya hidayah, terus kita memohon kepadanya taufik, dan terus kita memohon kepadanya kemudahan-kemudahan untuk kita terus bisa belajar, kita terus bisa menggali dan mempelajari sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebanyak-banyak mungkin, agar hidup kita menjadi hidup yang semakin berkualitas. Hawa nafsu kita menjadi hawa nafsu yang terkontrol sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wa naktafi bihadal qadar. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.